السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سحرمتي، masih kita pada ucapan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni As-Syafi'i rahimahullah, yang menyatakan bahwa madhab Ahlul Hadith annal iman qawlun wa amalun wa ma'rifah yazidu bitta'ah wa yanqus bilma'asiyah. Bahwasanya madhab Ahlul Hadith meyakini iman mencakup ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan atau pengenalan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan sampai kita pada syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah indahum al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith, adalah orang-orang yang meyakini bahwa iman mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bilma'asiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kama dhakarahul musannif, sebagaimana disebutkan oleh musannif dalam matannya. Wal adilla ala ziyadah ma dzakarnahu lakum, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ini dalil bahwa iman bisa bertambah. Wa minha, dan diantaranya, ini ayat yang lain yang menunjukkan dalil tentang bertambahnya keimanan adalah ucapan Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Fatih ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, ketenteraman di hati-hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah iman mereka dengan iman yang sudah ada pada mereka. Walillahi junuz samawati wal ard. Dan Allah memiliki tentara di langit dan di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fath, kalimat as-sakinah maknanya adalah tuma'ninah. Fayazdaduna bidzalika imanan. Maka dengan ketenteraman dari Allah, dengan ketenangan dari Allah, maka mereka bertambah imannya. Hadza min adillah ala anna al-iman yazid. Ini pun dalil bahwa iman bisa bertambah. Liyazdadu, agar bertambah iman mereka. Dalil yang ketiga, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Kata Allah, orang-orang yang dikatakan kepada mereka oleh manusia, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Orang-orang yang beriman dikatakan oleh manusia kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah pada mereka. Fazadahum imana, mereka justru bertambah imannya. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik tempat kami bergantung kepadanya. Khonifirina azakumullah, syahid yang menjadi bukti adalah kalimat fazadahum imana. Orang-orang beriman ketika ditakut-takuti bahwa mereka akan diserang, mereka akan didatangi oleh sekian pasukan besar, tidak takut, tapi justru bertambah imannya. Di mana sisi bertambahnya? Sisi bertambahnya adalah ketika mereka melihat pasukan-pasukan kufar bersiap-siap untuk menyerang orang-orang beriman, maka mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah. Ini persis seperti yang sudah disebutkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah. Fazadahum imana, maka bertambah imannya karena bertambah yakin. Ternyata apa yang Allah katakan benar. Apa yang Allah katakan persis terjadi. Yaitu alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Artinya pasti diuji. Demikian pula ayat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah. Apakah kalian akan masuk surga, kata Allah, padahal belum datang kepada kalian apa yang pernah datang pada orang-orang terdahulu, ditimpa madarat, ditimpa kesusahan, ditimpa kegoncangan, ketakutan, sampai rasul dan yang bersamanya dari orang beriman berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Karena sangat beratnya ujian, sampai-sampai mereka menyatakan dengan pertanyaan, kapan datangnya? Mereka yakin akan datang, tapi karena terlalu berat, mereka hampir-hampir dalam keadaan menunggu kapan datangnya. Qanafirin a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Maka ketika datang ujian yang berat, mereka berkata, ini adalah apa yang sudah Allah katakan. Hadza ma wa'adana Allah. Qanafirin a'azakumullah. Fazadahum imana. Maka bertambahlah iman mereka. Karena bertambah yakin bahwa apa yang Allah katakan ternyata benar. Apa yang Allah sebutkan ternyata benar. Apa yang Allah beritakan bahwa nanti akan datang ujian-ujian berat. Massathumud dharra, al-ba'sa wal dharra, wa zulzilu. Ternyata benar terjadi. Fazadahu imana. Hadzal irham wa hadzal takhwif ma zadahum illa thabatan wa imana. Maka irham, teror mereka, wa takhwif, ditakut-takuti oleh mereka, tidak menambah orang beriman kecuali tambah imannya. Mazadahum illa thabatan. Tidak bertambah kecuali kekokohan. Tidak bertambah kecuali keyakinan. Fal ayatu hadhihi minal adillah al-wadihah ala annal iman yazid. Maka ayat ini pun sebagai dalil bahwa iman bisa bertambah. Wa minha, yang keempat, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru liyastayqina alladheena utul kitaaba wa yazdada alladheena aamanu iimaana wa la yartaba alladheena utul kitaaba wal mu'minuun wa liyaqula alladheena fi qulubihim maradun wal kaafiruuna maadha arada Allahu bihaadha mathala." Kata Allah, tidaklah kami jadikan ashaban nari, penjaga neraka, kecuali malaikat. Wa ma ja'alna 'iddatahum, dan tidaklah kami tentukan, kami jadikan bilangannya, jumlahnya, illa fitnah, kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian. Lilladzina kafar, untuk orang-orang kafir. Liyastayqina alladzina utul kitab, agar orang-orang dari kalangan utul kitab bertambah yakin. Wa yazdadu alladhina amanu imana, dan agar orang beriman bertambah imannya. Wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun, dan enggak akan ragu orang-orang dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang beriman, enggak akan ragu tentang kebenaran Al-Qur'an ini. Wa li yaqulu alladhina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang yang di hatinya ada penyakit berkata, dan juga orang kafir berkata, "Mada aradallah bihadza masala?" Apa yang Allah maukan dengan permisalan-permisalan seperti ini? Qul inna a'udzukum billah kum muslimin sarbati. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala turun mengenai neraka Saqar, sanuslihi Saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ. Kata Allah, kami akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Tahukah kalian apa itu neraka Saqar? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ, enggak akan kamu dibiarkan, enggak akan pula berhenti, akan terus menerus. Lawahatun lil bashar, yang akan menerpa panasnya pada manusia. Alaiha tis'ata asyar, yang padanya ada 19 penjaga. Qanibdina azakumullah. Disebutkan penjaganya, penjaga neraka ada 19. Disinilah Allah sebutkan bilangan 19 sebagai ujian. Adapun musyrikin, kufar dari kalangan orang-orang kafir menyatakan, jagoan kami lebih dari 19. Dijaganya cuma 19. Jagoan-jagoan kami lebih dari 19. Banyak jumlahnya. Lihat ya khanilin a'azakumullah. Maka Allah lanjutkan ucapannya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Kami tidak jadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Dikira manusia. Dikira lemah seperti kalian. Kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu dari kalangan malaikat. Dan jumlahnya 19 kami sebutkan sebagai ujian. Dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala alaiha 19. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikannya 19. Sengaja. Kalau Allah menginginkan lebih dari itu, bisa. Kurang dari itu juga bisa. Karena malaikat tidak seperti manusia. Bahkan ada di antara malaikat yang satu sayapnya sudah memenuhi ufuk. Karena besarnya. Qul inna a'udzukum Allah. Apalagi malaikat penjaga arsy atau malaikat pemikul arsy. Disebutkan diriwayatkan dari telinganya sampai ke pundaknya itu jaraknya 500.000 tahun perjalanan. Qul inna a'udzukum Allah dari telinga ke pundaknya. Maka Allah katakan kami jadikan penjaga neraka itu dari kalangan malaikat. Dan jumlahnya 19. Sengaja kami beritakan, kami tentukan 19. Karena Allah kehendaki. Sebagai fitnah. Allah menjadikan 20 bisa. Allah menjadikan cuma 2 saja bisa. 1 saja cukup kalau Allah kehendaki. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya 19. Untuk apa? Fitnah. Fitnatan lilladzina kafaru. Sebagai ujian fitnah bagi orang-orang kafir supaya mereka mengucapkan ucapan-ucapan kufur tadi. Apa kata orang-orang musyrikin? Jagoan kami lebih dari 19. Tetapi dengan kalimat 19 liyastayqinal ladina utul kitab agar para ahlul kitab tambah yakin. Kenapa tambah yakin? Karena ahlul kitab pun mendapatkan berita yang sama. Karena kalau berita tidak mungkin berbeda. Maka mereka heran. Dari mana? Rasulullah SAW tahu. Mereka tidak menganggapnya sebagai Rasul. Dari mana Muhammad ini tahu? Tentang jumlahnya 19. Padahal dia tidak membaca, tidak menulis. Dia tidak belajar dari para pendeta-pendeta Yahudi wala Nasrani. Qanabirin a'azakumullah. Liyastayqina alladhina utul kitab. Agar utul kitab bertambah yakin. Bahwa ini benar-benar dari Allah SWT. Beritanya persis sama. Wa yazdada alladhina amanu imana. Dan agar orang beriman bertambah imannya. Setelah mereka tahu bahwa berita 19 ternyata ada dalam kitab Taurat dan Injil, maka mereka bertambah yakin ini benar-benar dari Allah SWT. Hadza huwa syahid. Disinilah buktinya bahwa iman bisa bertambah. Kata Allah, liyazdada alladhina amanu imana, agar bertambah keimanan mereka orang-orang yang beriman. Wala yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Tidak akan ragu ahlul kitab dan juga orang-orang yang beriman. Tidak akan ragu. Akan yakin dengan siyakin-yakinnya bahwa ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pasti benar. Alaiha 19. Maka orang-orang Yahudi ahlul kitab yang mengingkari, mengingkari dalam keadaan hatinya yakin. Bagaimana Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka yakin bahwa ini hak. Zulman wa ulwa, karena zalimnya mereka dan karena sombongnya mereka. Kata Syekh hafizahullah, hadhihi al-ayah aidan min al-adillah. Ayat ini juga sebagai dalil. Annal iman yazid, bahwa iman bisa bertambah. Yazid wa yazid hatta yasiru kal jibal. bisa bertambah sampai seperti gunung. Wal adillah katsira ala ziyadatil iman, dan dalil-dalil sangat banyak yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Adapun berkurangnya, wa minal adillah ala nuqsanihi ahaditsus syafa'ah. Adapun dalil tentang berkurangnya keimanan adalah hadis-hadis syafa'ah. Disebutkan dalam hadis syafa'ah, ada seseorang yang imannya sebidang darah, ada yang imannya seperti uang dinar kecilnya. Wa minhum man la yabqa 'indahu illa miqdar nisfi dinar, bahkan ada yang sampai separuhnya dari uang dinar. Wa minhum man la yabqa 'indahu illa mithqala dzarrah, di antara mereka yang imannya hanya sebiji darah, ila akhirih. Dan sudah pernah kita riwayatkan, sudah kita baca juga hadis Rasulullah SAW tentang fitnah. Akan datangnya fitnah yang pagi seseorang mukmin, sore sudah kafir. Atau sore dia masih beriman, pagi sudah kafir. Kemana imannya? Bukan hanya berkurang, hilang. Qul a'udzubikumullah. Demikian pula mafhum yang difahami dari ayat-ayat tadi. Kalau bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Fal imanu yanqus bisababil ma'asi wadzunub. Maka iman bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan, dengan sebab dosa-dosa. Minhum man la yabqa ma'ahu illa adna mithqala dzarratin minal iman. Bahkan sampai-sampai ada di antara mereka yang tidak tersisa padanya kecuali lebih rendah lagi dari sebiji darah. Fal Qur'anu dalla 'ala ziyadah was sunnah dallat 'ala nuqsan. Maka Al-Qur'an menunjukkan atas adanya ziyadah, dan sunnah menunjukkan adanya nuqsan, adanya kekurangan. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Khonibirina azakumullah. Bahkan di dalam Al-Quran ada pula isyarat-isyarat bahwa iman bisa hilang. Pertama, ayat Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad diantara kalian dari keimanan. Dipanggilnya orang beriman, tapi dikatakan siapa yang murtad dari kalian, berarti akan ada orang yang berpaling dari keimanan. Tadi itu hilangnya keimanan. Demikian pula ketika Allah SWT berbicara tentang orang-orang yang memperolok-olok agama. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah iman kalian. Artinya dia tadinya punya iman, kemudian kufur. Tadinya punya iman, kemudian hilang. Berkurang atau bukan berkurang itu? Bahkan hilang. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan bertambahnya iman sangat banyak. Dalil-dalil yang menunjukkan hilangnya iman atau berkurangnya iman atau berkurang hingga hilang sangat banyak pula dalam ayat dan hadis. Fal Quran was sunnah menunjukkan bahwa iman yazidu wa yanqus. Bal minal Qur'ani ma yadullu 'ala an-nuqsan. Bahkan dalam Al-Qur'an ada ayat yang menunjukkan berkurangnya keimanan, yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Kemudian kami wariskan kitab, kepada orang-orang yang kami pilih. Orang-orang yang kami pilih adalah orang-orang beriman. Alladzina istafaina min ibadina. Orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Berarti orang-orang pilihan. Dijuluki oleh para ulama dengan ahlul istifa. Ahlul istifa adalah orang-orang pilihan. Ternyata Allah sebutkan ada tiga tingkatan. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang masih mendzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka ada yang pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Berarti apakah sama iman mereka? La. Berarti ahlul istifa, orang-orang yang dipilih oleh Allah, tidak sama imannya. Berarti iman-iman mereka yatafawatun, yatafadalun, berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sabiqun bil khairati bi idznillah, yang berlomba-lomba dengan kebaikan, itu yang paling tingginya. Ada yang di bawahnya, ada yang pas-pasan, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, selesai. Ada yang zalimun li nafsih, ada yang masih suka berbuat dosa, masih mendolimi dirinya sendiri, masih berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Karena bila na'azakumullah, dengan dosa-dosa yang tentunya tidak kufur, sehingga masih tetap dia dikatakan mukmin, masih tetap dikatakan hamba-hamba kami yang kami pilih. Tumma awrasnal kitab alladzina safayna min ibadina, faminhum zalimun linafsih, waminhum muqtasidun, waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan kitab ini pada orang-orang pilihan kami, dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang masih berbuat dosa, di antara mereka ada yang pas-pasan, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ini menunjukkan perbedaan tingkatan mereka, perbedaan keimanan mereka. Berarti ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Faqassamallah tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayah al-mu'minin. Maka ayat ini di dalamnya Allah SWT membagi orang-orang yang beriman, yang Allah wariskan pada mereka kitab. Allah bedakan, Allah bagi menjadi tiga tingkatan. Golongan yang masih zalimu li nafsih, wahumul usah, yaitu orang-orang yang masih bermaksiat. Liana imanuhum naqis, karena memang imannya kurang. Wa minhum muqtasidun mutawassit, di antara mereka ada yang pas-pasan, yang tengah-tengah. Yu'adil wajibat wa yastanibul muharramat, mengerjakan yang wajib-wajibnya, meninggalkan yang haram-haramnya. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Wa humul ladzina yaqumuna bil wajibat, yaitu orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, masih mereka tambah dengan yang sunnah-sunnah. Meninggalkan yang haram-haram, masih ditambah meninggalkan yang makruh-makruh. Wa yataqarrabuna ila Allah bil mustahabbat, yaitu orang-orang yang berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan al-mustahabbat, dengan perkara-perkara yang dianjurkan, yang belum sampai wajib, dengan perkara-perkara yang mustahabbat. Wa minal firaq dhalah al-karramiyah, adapun di antara firqah-firqah sesat yang menyelisihi akidah ahlu sunnah ini adalah golongan al-karramiyah, yang mereka berkata bahwa iman itu an-nutqu bil lisan, bahwa iman itu cukup dengan ucapan di lidah. Haulai minal firaqil murji'ah. Mereka ini adalah pecahan dari murji'ah. Sudah kita singgung kemarin bahwa murji'ah ada dua jenis, bahkan bisa lebih. Dua jenis itu adalah yang ekstrim dan murji'atul fuqaha. Murji'ah yang ekstrim dan murji'ah al-fuqaha. Adapun yang ekstrim itulah yang menyatakan cukup dengan keyakinan saja. Dan termasuk yang bersamanya menyatakan cukup dengan lisan saja. Adapun Murji'atul Fuqaha menyatakan ucapan di lidah dan juga keyakinan dalam hati. Adapun amalan-amalan enggak termasuk iman. Amalan-amalan itu cuma ketakwaan saja. Jadi imannya sama, yang berbeda hanya ketakwaannya. Ini Murji'atul Fuqaha. Khamilina a'azakumullah. Maka mereka Al-Karramiyah adalah orang-orang yang menyatakan bahwa iman hanya ucapan saja cukup. Wal iman indahum an-nutqu bil lisan wa indahumul munafiq mu'minun. Berarti menurut mereka orang munafik itu mukmin karena mereka berikrar, karena mereka yantiq, mengucapkan di lidahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka menurut mereka para munafiqun adalah al-mu'minun, mereka orang-orang beriman. Liannahu qala la ilaha illallah muhammadun rasulullah, karena mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan muhammad rasulullah. Syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, karena mereka mempersaksikan lidah-lidah mereka. Wallahu yaqulu fi haula, padahal Allah katakan tentang mereka para munafiqin, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kata Allah, jika datang kepadamu para munafiqin, mereka berkata, kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah mempersaksikan bahwa engkau memang Rasulullah, tetapi Allah pun mempersaksikan bahwa munafiqin adalah orang-orang yang berdusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Khamilina a'azakumullah, lihat. Apakah mereka dianggap mukmin? Tidak. Tidak cukup ikrar di lidah, karena mereka tidak meyakininya. Tidak cukup ikrar di lidah, karena mereka hanya berpura-pura. Allah katakan, Allah mempersaksikan bahwa para munafiqin adalah para pendusta. Wahum yaquluna al-iman huwa an-nutqu bil lisan faqat. Berarti mereka al-karramiyah, aliran sesat al-karramiyah, al-murji'ah, adalah orang-orang yang sesat yang menyatakan bahwa iman cukup ikrar di lidah saja. Maka ini barakallahu fikum, konsekuensinya mengerikan. Konsekuensinya mengerikan karena berarti munafiqin yang Allah katakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa para munafiqin di kerak yang paling bawah dalam neraka, menurut mereka mu'minun haqqan. Menurut mereka orang beriman yang hakiki. Astagfirullah. La a'mal al-qulub wa la a'mal al-jawarih. Mereka menganggap cukup ikrar di lidah, enggak perlu amalan hati, enggak perlu amalan anggota badan. Wala i'tiqad wala syai', enggak perlu keyakinan, enggak perlu apapun. Faqat an-nutqu bil lisan. Cukup hanya ikrar di lidah, cukup sebagai mukmin. Wa hadha dalal, dan ini adalah kesesatan. Wa yansib ilaihim ba'd ahli al-'ilmi annahum yaquluna innal munafiq fil jannah, dan dinisbatkan kepada beberapa ulama bahwa ulama tersebut berkata munafik itu di surga karena sudah berikrar dengan ikrar la ilaha illallah muhammad rasulullah. Maka itu dibantah. Lakin Syekhul Islam yaruddu ala hadhihi ad-da'wa. Tetapi Syekhul Islam membantah anggapan ini. Enggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama ahlu sunnah menyatakan seperti ayat Al-Quran, bahwa munafiqun fid darkil asfali minan nar. Para munafik di kerak yang paling bawah dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Balhum yarawna anna al-munafiq finnar. Mereka para ulama berpendapat bahwa para munafik dalam neraka. Wa hadha tanaqud minhum wa jahl. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tanaqud, terjadi kontradiksi dalam ucapan mereka dan terjadi kebodohan pada ucapan mereka. Dari satu sisi membawa nama ulama, ternyata ulama tidak menyatakan seperti itu. Dari sisi lain mereka justru menentang ucapan para ulama. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki tanaqud wal jahal. Ada kontradiksi pada pikiran mereka dan ada kebodohan. Wa huna yanqul al-musannif bi isnadih. Di sini musannif membawakan sanad dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bahwa beliau pernah ditanya tentang iman, apa makna bertambah dan berkurangnya. Fayaqul, maka Imam Ahmad membawakan sanadnya, qala haddatsana al-Hasan ibn Musa al-Asyab qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Abi Ja'far al-Khatmi an abihi an jaddihi an Umar an Habib qala al-iman an Umar ibn Habib afwan berkata al-iman yazid wa yanqus. Faqila wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu, ketika ditanya bagaimana bertambahnya bagaimana berkurangnya, qala idza dzakarna Allah idza dzakarna Allah fahamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatu. Kalau kita menyebut nama Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, maka itulah tambahan keimanan. Wa idza ghafalna wa dayya'na, kalau kita lalai, kita lupa, wa nasina, fadzalika nuqsanu, maka itulah kekurangan imannya. Khonifina a'azakumullah. Sanad ini sudah diingatkan oleh muhaqqiq yang mentahqiq kitab ini bahwa sanadnya lemah. Karena di sana ada Abu Ja'far Al-Khatmi yang namanya Umair bin Yazid, yang bapaknya Yazid majhulun, seorang yang majhul, dan beliau dalam sanad. Lakin hatta walau lam yathbut, tapi kata Syekh Rafi' hafizahullah, walaupun hadis ini tidak sabit atau asar ini riwayatnya dhaif, tetapi riwayat-riwayat dari yang lain sangat banyaknya, dari para sahabat, dari para tabi'in, dan dari para tabi'it tabi'in. Bahkan sudah terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Dan itu cukup. Maka barakallahu fikum. Walaupun asar ini tidak sabit, kata beliau yakfi, sudah sabit min turuqin ukhra, sudah sabit riwayatnya dari jalan-jalan lain. Nukila anil sahabah wa anil tabi'in wa an a'immatil islam, dinukil dari para sahabat, dinukil dari para tabi'in, dinukil dari sekian para ulama, bahwa iman yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asih. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa masalah iman ini adalah usul, ya, prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Qala rahimahullah, wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsan. Kalau kita lalai, kita menyia-nyiakan, kita lupa, maka disitulah kekurangan iman. Naam. Benar. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, al-ghafla tanqus minal iman. Benar. Bahwa yang namanya kelalaian itu mengurangi keimanan. Kealpaan itu mengurangi keimanan. Apalagi melalaikan. Lalai saja kurang imannya. Apalagi melalaikan dengan sengaja. La syakka. Wa yadullu alaihi hadith. Tidak syak lagi. Bahkan disebutkan dalam hadis Amrah Al-Usaidi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan Abu Bakar menemui dirinya dan menanyakannya, kaifa anta ya Hamzalah, bagaimana kabarmu wahai Hamzalah. Ini hadis yang sahih dan dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Kaifa anta ya Hamzalah? Apa kabarmu wahai Hamzalah? Dijawab oleh Hamzalah dengan kalimat nafaqa Hamzalah. Nafaqa Hamzalah. Hamzalah munafik. Hamzalah munafik. Maka Abu Bakar terkejut. Qala subhanallah. Subhanallah, ma taqul? Apa yang kamu ucapkan? Qala, berkata Hamzalah, aku katakan nakun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna binnar wal jannah hatta ka'anna ra'i ain fa idza kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaja wal aulada wa dayya'at fa nasina katira. Kata Hamzalah, maksudku, aku kalau di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kami tentang neraka, tentang surga, seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Tetapi setelah keluar dari Rasulullah SAW, pulang ke rumah kami, kami bersenda gurau dengan istri kami, dengan anak-anak kami, kami lalai, kami lupa tentang surga dan neraka. Seakan-akan kami enggak ingat. Seakan-akan. Mereka enggak akan lupa tentunya tentang surga dan neraka. Tapi berbeda keadaannya dengan ketika di hadapan Rasulullah SAW. Mereka sangat tinggi. Imannya seakan-akan melihat surga, melihat neraka. Tapi ketika pulang, bersenda gurau kembali. Qadimina a'azakumullah. Kata Abu Bakar, kalau yang seperti itu, aku pun merasakannya. Berbeda ketika aku di hadapan Rasulullah dan ketika aku di rumah bersama istri dan anak-anak. Berbeda apa enggak berbeda? Apakah kalian merasakannya? Berbeda. Ketika di kajian, rasanya betul-betul iman itu tinggi sekali. Tapi ketika pulang, kembali tertawa. Bersenda gurau dengan anak-anak, dengan istri. Seakan-akan lupa dengan apa yang tadi dia dengar di masjid. Dari para ulama, dari para asatidah, dari ayat dan hadis yang dibawakan oleh mereka. Mari kita kepada Rasulullah SAW, kata Abu Bakar. Maka keduanya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkatalah Hamzalah kepada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, nafaqa Hamzalah. Nafaqa Hamzalah ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallam bertanya, "Wa ma dzak?" Apa itu maksudnya? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna binnari wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Ya Rasulullah, ketika kami di hadapan engkau, engkau ingatkan kami dengan surga dan neraka, sungguh seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Seakan-akan kami melihat sendiri. Fa idza kharajna min 'indik, tapi ketika kami pulang, afasnal azwaj. Sebagaimana manusia kami bersenda gurau dengan para istri, dengan anak-anak, wadayyaat, dan kami melakukan berbagai macam perkara-perkara, nasina kathira, seakan-akan kami lupa. Faqala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi fi dzikr latafahatkumul malaikah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau engkau terus menerus dalam keyakinan seperti keyakinan engkau di hadapanku, niscaya para malaikat akan menyelami kamu. Safahat bukan menyelami dengan ucapan, yusafih dengan tangan. Apa maknanya itu? Berjabat tangan. Niscaya malaikat akan menjabat tanganmu, kata Rasulullah SAW. Ala furushikum wa fi turuqikum, di jalan-jalan kamu, di kasur-kasur kamu, malaikat akan ketemu dan salaman dengan kamu. Kalau imanmu terus seperti ketika engkau ada di sisiku. Walakin ya Hamzalah, tetapi wahai Hamzalah, demikianlah sa'atan sa'ah, demikianlah kadang-kadang, kadang-kadang. Sa'atan yazid, sa'atan yanqus. Walakin ya Hamzalah, sa'atan sa'ah. Walakin ya Hamzalah, sa'atan sa'ah. Thalatha marrat, diucapkan 3 kali. Walakin ya Hamzalah, sa'atan sa'ah. Khonifidina azakumullah. O muslimin yang sangat hormati. Berarti berkurang apa enggak berkurang dengan kelalaian kita? Berkurang atau tidak berkurang dengan senda gurau? Berkurang apa enggak berkurang dengan adzayyaat, dengan perkara-perkara yang membuang waktu, dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan perkara-perkara yang enggak berfaedah, dengan perkara-perkara yang kosong? Dan qoswalala ikhwan fillah na'azakumullah, yang qos. Tetapi begitulah manusia. Dan hati dinamakan dalam bahasa Arab dengan al-qalbu, qaf, lam dan ba. Li'annahu yataqallab, karena dia selalu berbolak-balik. Tidak tetap pada keadaannya. Al-qalb yusamma al-qalb li'annahu yataqallab. Al-qalb dinamakan al-qalb karena dia yataqallab, karena dia terus berubah. Kal mirjal, seperti air yang mendidih, bergolak terus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang demikian, kadang-kadang demikian. Nasallahu ta'ala husnul khatimah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Kita khawatir ketika sedang jatuh imannya, ketika sedang berkurang atau lebih parah daripada itu, saat itu datang ajal. Itulah su'ul khatimah. Itu namanya su'ul khatimah. Allah Ta'ala husnul khatimah. Semoga ketika Allah matikan kita dalam keadaan kita betul-betul di atas keimanan yang sempurna. Ketika iman sedang bertambah, sedang bertambah, sedang bertambah. Amin. Qala, dikatakan fahadha hambalah ittahama nafsahu bin nifaq. Inilah hambalah. Seorang mukmin yang beriman, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, bukan munafik, tetapi merasa khawatir dirinya terkena penyakit nifak. Sangat khawatir dirinya ada nifak karena dia di hadapan Rasulullah dan di rumah berbeda. Padahal itulah perbedaan naik dan turunnya keimanan. Dan itu Rasulullah SAW katakan wajar. Demikianlah manusia, sa'atan sa'ah. Walakin ya hambalah, sa'atan sa'ah. Kalau terus tingginya seperti engkau di hadapanku, terus tidak pernah berkurang, itu namanya malaikat. Malaikat akan berjabat tangan denganmu di jalan-jalan kamu, di rumah-rumah kamu, di kasur-kasur kamu. Khonibina azakumullah. Fa yaquluna faqahamdalah wa afasnal azwaj wa dayyaat wa nasina katsira. Kita banyak lalai, banyak lupa. Farriq bainal halain. Kata Syekh Rabi hafizahullah, bedakan antara dua keadaan. Al-halu allati yadhkurullah fiha wa ka'annama yushahid al-jannah wan nar. Keadaan ketika kita ingat Allah, keadaan ketika kita merasa bahwa kita melihat surga dan melihat neraka. Wa ka'annama yushahidul malaikah, seakan-akan kita melihat malaikat di sekitar kita. Mau berbuat dosa, malu. Mau berbuat maksiat, malu. Karena hati ini merasa yakin ada malaikat di sekitar kita ini. Di sebelah kita, mencatat, menulis. Katibun. Bedakan keadaan itu dengan keadaan ketika kita merasa bahwa kita bebas untuk berbuat salah. Karena gak ada yang melihat. Berarti saat itu lupa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat. Saat itu lupa kalau di sebelahmu ada malaikat yang mencatat. Saat itu lupa kalau engkau dalam keadaan tidak sendiri. Khamilina azakumullah. Farriq bainal halain. Bedakan antara dua keadaan itu. Dan kemudian jawablah pertanyaan. Apakah yang berubah? Apakah yang berbeda? Yang di sana dan yang di sini. Khamilina azakumullah. Yang berbeda adalah keimanannya. Di sana kamu sedang tinggi, di sini sedang turun. Orangnya tetap sama, kamu ya kamu. Dalam keadaan kamu sudah tahu teorinya. Sifat-sifat Allah sudah tahu. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Sudah tahu. Ada malaikat yang mencatat. Raqibun atid juga sudah tahu. Bahwa akan ada yaumul hisab. amalan sebiji darah pun akan dicatat. Sudah tahu. Di sana tahu, di sini tahu. Kenapa kau di sana merasa dilihat, di sini kau enggak? Apa yang membedakan? Keyakinan. Di sini sangat yakin, di situ sudah mulai kurang. Tayyib, keyakinan itulah yang namanya iman. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya iman. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Maka sungguh mereka-mereka yang menentang prinsip ahlus sunnah ini adalah mereka bukan hanya jahilun bil fiqh. Bukan hanya jahilun bi ayatil Qur'aniyah. Bukan hanya jahilun bi sunnah. Tapi mereka memang jahilun fi akli. Memang akalnya dum. Bodoh mereka. Tidak mungkin akan sama dua keadaan tadi. Keadaan ketika yadkurullah fiha. Keadaan ka'annama yushahidul jannah wan nar. Keadaan ka'annama yushahidul malaikah. Wahum lillahi bisamawati sujjada. Wa ka'annama yandur fil jannati wa ma fiha. Keadaan ketika dia merasa melihat surga dan isinya. Seakan-akan dia melihat bidadari-bidadari yang menunggunya di sana. Wa qusur dan istana-istana. Sehingga dia semangat beribadah, semangat beribadah. Wa ila akhirihi. Dan juga melihat neraka. Dan rantai-rantainya. Atau belenggu-belenggunya. Sehingga dia sangat takutnya. Gak berani melanggar. Gak berani berbuat dosa sekecil apapun. Beda kan? Dengan ketika engkau lalai. Kemudian berbuat dosa. Walhala allati yaghfal fiha wa yudayyiq. Bedakan dengan keadaan ketika engkau yaghfal, ketika engkau lalai, engkau lupa. Kemudian engkau berbuat berbagai macam kesalahan, dosa, kemaksiatan. Maka saat itu iman sedang tinggi dan saat yang kedua berarti iman sedang turun. Teorinya sama-sama tahu. Ketika berbuat dosa, tanyakan. Kamu ini yakin enggak kalau Allah lihat kamu? Hah? Tahu enggak kau? Pasti jawabnya, ya tahu. Waktu engkau melanggar peraturan pondok pesantren kemudian keluar ke bioskop. Dikira kau melanggar peraturan pesantren atau melanggar peraturan Allah SWT yang mengharamkan kemaksiatan? Dikira kalau ditanya tahu jawabannya, iya. Saya tahu kalau ini melanggar syariat Allah, melanggar perintah Allah. Tapi kenapa dilanggar? Kurang yakin. Na'udzubillah, kalau keyakinan berkurang, akan tumbuh nifaq dalam hati. Dan bisa saja terjadi, na'udzubillah, kekufuran. Karena semakin berani. Dari dosa-dosa kecil ke dosa besar. Dari dosa-dosa besar sampai ke kufur. Kebidahan-kebidahan sampai kepada kekufuran. Setelah itu. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Na'udzubillah min dzalik. Natlu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.